dia tak dapat ku miliki. Nona Nona Lisa, membuat aku terpahan. Cinta membara di dada, begini salah, begitu salah. Nona Nona Lisa, kau gadis berpesona.